Anda kalau ingin ngecek tingkat iman kita, dibacakan ayat Quran, itu langsung dia fokus. Dan ingat, imannya menguat. Itu disebutkan di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukwajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan menghafal Quran disebut dengan zikir. Dan apa ini? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ayat